dan maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para hadirin hadirat, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga dan sahibul bait pemilik musala ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dengan cinta kepada Nabi Muhammad inilah yang menjadikan kita manusia biasa bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama paham, para ulama mengerti bahwasanya rusaknya umat ini adalah karena jauhnya umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh dari mengidolakan idola yang sesungguhnya. Sungguh Nabi Muhammad adalah idola yang sesungguhnya. Maka siapapun yang mengidolakan selain Nabi Muhammad, maka dia jauh dari Nabi Muhammad, akan mengidolakan yang lain. Sehingga dikatakan oleh guru kami bahwasanya yang namanya watak, karakter, sifat itu mencuri. Jika dia sering kumpul sama orang yang pemarah, maka dia akan menjadi orang yang pemarah. Jika dia sering kumpul dengan orang yang menggunjing, maka dia akan sering menggunjing. Jika dia sering kumpul dengan orang yang suka jajan, maka dia pun akan sering jajan. Dan jika dia sering kumpul dengan orang yang menghadiri majelis, maka dia pun akan sering menghadiri majelis. Maka mari siapapun di antara kita, mari jadikan malam ini adalah malam renungan kita untuk bisa kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Dan mencintai Nabi Muhammad sangatlah mudah. Sebab berbicara Nabi Muhammad fisiknya paling ganteng. Nabi Muhammad keringatnya wangi. Dan Nabi Muhammad masya Allah, Nabi Muhammad berjalan dinaungi awan. Dan Nabi Muhammad adalah orangnya sangat baik, dengan sahabatnya sangat baik, dengan istrinya sangat baik, dengan tetangganya pun sangat baik, dengan orang yang menyakitinya pun Nabi Muhammad sangat baik. Bahkan Nabi Muhammad dengan umatnya pun sangat baik. Jadi Nabi Muhammad itu pantas dan mudah untuk kita cintai. Sebab dikatakan oleh guru kami bahwasanya sebab-sebab cinta itu dua. Yang pertama adabnya bagus, baik. Yang kedua adalah ada manfaatnya. Contoh, seorang ibu punya menantu. Misal menantunya pendek, menantunya kurus, menantunya hitam, tapi pasti ada nilai plusnya. Meskipun menantuku pendek, meskipun menantuku kurus, tapi baik banget sama saya. Bisa cinta sama menantu ya bu? Bisa nggak bu? Tapi kalau ibu punya menantu kurus, jelek, gondrong, nakal, suka mukul anaknya, nggak bisa cinta. Kenapa? Karena nggak ada baiknya. Contoh yang kedua, kami sering ulang-ulang contoh ini. Yang kedua, ibu punya sawah enggak? Enggak. Punya kebun enggak? Mohon maaf, ini majelis mulia ya. Biasanya orang itu kalau sudah musim hujan, itu musim tanam. Kalau sudah musim tanam itu kan, kalau tanaman sudah ditanam, biasanya nyari pupuk. Dan biasanya nyari pupuk itu mereka enggak pakai ke pabrik, tapi kadang-kadang cari ke tempat hewan, nyari kotoran hewan. Dan katanya kita sih enggak ngerti ya bu, katanya kotoran yang yang baunya menyengat paling bagus buat pupuk katanya. Kotoran itu dikumpulkan seorang petani, lalu setelah dikumpulkan begitu banyak, lalu malamnya dicuri. Marah enggak bu? Kenapa marah? Bentuknya jelek kok bu. Kenapa marah bu? Karena ada manfaatnya. Coba kalau kotoran gak ada manfaatnya, ngapain nih? Itu juga saya gak akan berat. Begitupun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat mudah untuk kita cintai, maka mari kita jadikan Nabi Muhammad cinta dengan cinta yang sesungguhnya. Dan untuk mencintai Nabi Muhammad adalah dengan hati, bukan dengan akal. Karena sungguh, yang dekat dengan Nabi, yang melihat Nabi, akan tetapi dengan akal dan dengan matanya, dia tidak akan menjadikan orang yang insyaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul Abu Jahal, melihat dengan Nabi, melihat dengan Nabi, memperhatikan Nabi, akan tetapi dia memperhatikan hanya dengan akalnya saja, melihat hanya dengan matanya saja, tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Jahal itu kalau belajar itu bukan pengen insyaf, pengen belajar benar. Tapi Abu Jahal belajar dekat dengan Nabi, tapi pengen mengoreksi kekurangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomongnya salahnya di mana? Padahal Nabi Muhammad gak mungkin salah. Tapi dicari terus, cari terus. Kenapa? Karena ada kebusukan hati di dalam Abu Jahal. Dia dekat dengan Nabi gak bisa memberikan manfaat. Maka sering kata guru kami, yuk mari kita kenali Nabi Muhammad dengan hati kita. Sebelum kita kenali, kita kenali, kita cinta dengan hati kita, sebelum kita mengikuti. Sebab mengikuti Nabi Muhammad, bisa saja ada sesuatu di dalam hatinya. Pengen disebut orang baik, rajin sholat, pengen disebut orang paling rajin sholat. Rajin pengajian, pengen disebut orang rajin pengajian. Imam Bukhari melakukan satu hadisnya, ada tiga orang yang didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berinfak di jalan Allah, tetapi pengen disebut orang dermawan. Dan ketika disodorkan itu amal, kadibta, kau dusta, kau beramal bukan karena akan, tetapi kau pengen disebut orang dermawan. Cari ikut Nabi, berinfak diperintahkan oleh Nabi, ikut Nabi akan tetapi karena tidak ada cinta di dalam hatinya, pengen disebut orang dermawan. Yang kedua adalah orang yang belajar ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya, akan tetapi pengen disebut orang alim. Maka kata guru kami, wahai para santri, siapapun di antara kalian jika mencari ilmu, jangan pengen disebut kiai. Ketika disodorkan itu amal, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kadzibta qad dusta," kau cari ilmu pengen disebut orang alim, dan itu kau sudah dapatkan di dunia. Cari pahala kepada orang yang menyanjungmu. Yang ketiga adalah orang yang berjuang di jalan Allah, akan tetapi pengen disebut pemberani. Dan ketika disodorkan itu amal kepada Allah Subhanahu wa taala, kadzibta qad dusta, kau beramal bukan karena aku, akan tetapi kau pengen disebut pemberani. Lihat, ketiga orang ini ikut Nabi, infak ikut Nabi, berjuang di jalan Allah diperintahkan oleh Nabi, dan seterusnya. Pokoknya ketiga orang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah ikut Nabi, akan tetapi karena ada sesuatu di dalam hatinya, tidak ada cinta di dalam hatinya, maka menjadikan dia tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh para ulama, inilah yang perlu ditekankan, kita harus senantiasa bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum, jika kalian semua tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukum Allah, maka Allah akan cinta. Yang pengen, yang cinta Allah harus cinta Rasulullah, yang cinta Allah harus cinta Rasulullah. Pintu menuju Allah pun ternyata pintunya melalui pintu Nabi Muhammad. Bahkan pengen cinta Allah pun ternyata pintunya melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari, mari jadikan saat ini, jadikan malam ini, jadikan detik ini, saat ini kita menumbuh suburkan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad dengan cinta yang sesungguhnya. Dan orang dengan cinta itu akan senantiasa patuh. Bohong, dusta kalau ada seorang cinta tapi tidak patuh. Bohong dan dusta kalau orang cinta tidak patuh. Contoh, seorang suami mencintai istrinya. Suatu ketika istrinya menyanjung, mengatakan, "Abang, saya cinta dengan abang lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini." Berkali-kali, abang saya cinta, seribu kali dia ucapkan, seratus kali dia ucapkan. Lalu ketika karena seringnya dengar ucapan cinta, tiba-tiba sang suami itu kehausan. Lalu minta tolong, "Istriku, tolong ambilkan saya minum." Ketika disuruh ambil air minum, istrinya ngomong gini, Abang, yang penting saya cinta abang, masalah air minum ambil sendiri aja meskipun abang kehausan." Cinta enggak, Bu? Enggak cinta, enggak ada cinta. Masa disuruh suaminya ngambil air minum saja enggak mau? Harusnya ada cinta, disuruh ngambil sesuatu pun mau. Sebab kalau udah cinta akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk yang dia cintai. Kalau dia sudah cinta dengan Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad pun akan senantiasa mudah. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad pun akan senantiasa mudah. Maka mari kita jadikan cinta. Dan seorang cinta itu Masya Allah, Bu, seperti seseorang yang gandrung dengan yang namanya artis. Kalau orang gandrung cinta dengan artis, yang dia lakukan akan masang poster di rumahnya, kemudian hafal tanggal lahirnya, kemudian hafal cara jalannya, hafal cara makannya, sampai hafal cara banting sendoknya pun hafal. Kenapa biasa lakukan seperti itu? Karena dia ada cinta, bahkan bangga. Cara jalanmu sudah mirip artis, cara inimu sudah mirip ini. Dia bangga. Yang senang dengan pemain bola pun sama, dia akan lakukan itu semua. Hafal tendangan keberapa, menit keberapa tuh hafal, kaosnya pun hafal, warnanya pun hafal. Sampai di rumahnya pun piring sendoknya pun logonya ikut pemain bola. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena mereka semua ada cinta dengan yang namanya dia cintai, entah itu pemain bola dan artis. Begitupun dengan Nabi Muhammad, maka jadikan malam ini kita memupuk cinta dengan Nabi Muhammad. Dan untuk bisa cinta dengan Nabi Muhammad ada 5 hal yang harus dihadirkan. Yang pertama, agar cinta dengan Nabi Muhammad, yang pertama memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doanya, "Ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan cinta yang sesungguhnya, jujur." Yang hadir di tempat ini, berapa kali kita mohon agar diberi kecintaan dengan Nabi Muhammad? Pernah enggak, Bu? Berapa kali dalam sehari? Yang hadir sering pengajian, berapa kali agar bisa cinta dengan Nabi Muhammad? Berapa kali kita mohon agar bisa bayar hutang? Berapa kali kita memohon agar kita punya rumah? Berapa kali kita memohon agar punya jodoh yang belum? Berapa kali kita mohon agar punya anak? Tapi berapa kali padahal dengan cinta Nabi Muhammad ini nomor satu kan? Sebelum yang lainnya. Maka jadikan doa ini nomor satu, Bu. Sebelum yang lainnya, "Ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan cinta yang sesungguhnya." Kalau bisa pastikan setiap setelah sholat 5 waktu saya berdoa sama Allah, "Ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan cinta yang sesungguhnya." Sebab dikatakan oleh guru kami yang namanya usaha itu ada 2. Yang pertama usaha zahir, yang kedua usaha batin. Usaha batin yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang sesungguhnya. Yang kedua, agar kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad, yang kedua membaca sejarah Nabi Muhammad agar kita semakin kenal dengan Nabi Muhammad. Baca sejarah Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad turun? Bagaimana Nabi Muhammad berjalan? Nabi Muhammad kalau berjalan seperti orang turun dari gunung, turun dari atas yang namanya kakinya enggak mungkin pastinya diangkat, enggak mungkin enggak diangkat. Bagaimana Nabi Muhammad diagungkan? Sungguh Nabi Muhammad sangat diagungkan oleh sahabatnya. Sehingga Urwah pernah ditanya, "Aku pernah ke Romawi, aku pernah ke Persia. Akan tetapi aku tidak pernah melihat raja diagungkan oleh prajuritnya seperti sahabat Nabi mengagungkan Nabi Muhammad." Sebab Nabi Muhammad itu kalau buang dahak ditangkap oleh sahabat Nabi dan diusapkan ke wajahnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh, bahkan Nabi Muhammad itu kalau berwudu bekas air wudunya diperebutkan oleh sahabat Nabi. Kemudian kalau mereka enggak kebagian, minta kepada sahabat Nabi, minta ditempelkan lalu diusapkan ke wajahnya. Nabi Muhammad kalau untuk potong rambut, para sahabat Nabi, yang namanya para sahabat Nabi berebut untuk mencari mana potongan rambut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu mulia, Nabi Muhammad mulia sebelum lahir, Nabi mulia setelah lahir, Nabi mulia ketika hidup, Nabi Muhammad mulia setelah meninggal. Sehingga perjalanan untuk mencari cinta Nabi Muhammad masih kita butuhkan hingga di padang mahsyar nanti pun kita masih butuh dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk, yang kedua agendakanku baca sejarah Nabi Muhammad. Cuma pertanyaannya, yang hadir di sini punya enggak buku sejarah Nabi? Yang punya berapa kali dalam sehari membacanya? Yang dihadir di sini punya HP enggak yang harganya 1 juta? 200 ribu punya enggak? HP. Buku sejarah Nabi itu kata guru kami yang sudah diterjemahkan di pondok juga ada, Bu. Sebab sejarah Nabi itu dibagi dua. Yang pertama dari awal hingga akhir, yang kedua adalah berbicara masalah fisiknya Nabi Muhammad. Sampai sahabat Nabi itu paham jenggot Nabi Muhammad yang putih itu ada berapa tuh paham. Nabi Muhammad itu paham benar sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad itu. Sehingga ada dua. Yang pertama perjalanan Nabi Muhammad dari mulai awal hingga akhir. Yang kedua adalah yaitu fisik tubuh Nabi Muhammad. Sehingga ada bu fikih sirah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu sejarah Nabi Muhammad ada hikmah-hikmahnya. Kenapa Nabi Muhammad manusia? Coba, kenapa Nabi Muhammad manusia bukan malaikat? Sebab kalau Nabi Muhammad malaikat, manusia gak bisa meniru. Kalau Nabi Muhammad malaikat gak bisa ditiru oleh manusia. Makanya Nabi Muhammad itu manusia agar mudah ditiru oleh umatnya. Kenapa Nabi Muhammad yatim? Terus dan sebagainya. Di situ ada hikmah-hikmahnya tersendiri. Maka agenda kamu buku sejarah Nabi Muhammad fikih sirah agar kita semakin kenal. Karena benar kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana bisa cinta dengan Nabi Muhammad dong dia gak pernah baca sejarah Nabi Muhammad? Menghadiri pengajian yang mendekatkan Nabi Muhammad itu kadang jarang-jarang. Bagaimana dia bisa cinta? Maka yuk agendakan kita punya buku sejarah. Yang sudah punya, agendakan untuk bisa membaca buku sejarah Nabi Muhammad. Agendakan. Kalau bisa hadiah untuk anak ulang tahun tuh jangan balon. Kalau bisa hadiah anak ulang tahun saya agendakan buku sejarah Nabi Muhammad disampul. Kemudian tolong nak ini buku sejarah Nabi Muhammad dibaca sehari itu agendakan meskipun satu lembar. Jadi memberikan hadiah ulang tahun anaknya tuh kalau bisa ulang tahun yang manfaat gitu kan. Kalau makanan kan cepat habis. Tapi kalau dikasih buku sejarah Nabi Muhammad akan terus diingat-ingatku. Ya ini berbicara fisik lahirnya Nabi Muhammad, fisik tubuhnya Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga agar kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad, yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan sholawat itu amalan yang paling ringan. Boleh dalam keadaan gak pakai kerudung, dalam junub pun boleh, dalam haid pun boleh. Dan dikatakan oleh guru kami, tidak ada orang yang bisa baca sholawat kecuali orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga yang ada di tempat ini adalah orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersholawat. Amin. Dan sholawatnya kepada Nabi Muhammad adalah mengundang sholawatnya Allah. Sebab Nabi bersabda, siapa orangnya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat 10 kali. Dan solawatnya Allah dikatakan di dalam Al-Quran, liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur, Allah akan keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Dari sumpek menjadikan gak sumpek. Dari sempitnya rezeki menjadi lapangnya rezeki. Dari banyaknya permasalahan menjadi sedikitnya permasalahan. Gara-gara dia rajin baca sholawat. Agendakan sholawat kalau bisa bikin rutinan. Gak harus di bulan maulid saja. Keluar dari bulan maulid pun agendakan. Nah, pagi 100, minimal 300 kata guru kami. Minimal 300 pagi, siang, malam. pagi 100, siang 100, kemudian malam 100, sehingga 300. Robiah al-Adawiyah itu, Bu, wali kutub seorang perempuan dapat karomah. Sehari bisa baca salawat 50 ribu kali. Kenapa? Pengen tampil beda di hadapan Nabi. Sehingga ada dikisahkan oleh guru kami, ada program mahasiswa itu suatu ketika gimana caranya biar nanti kita itu mengkoordinir baca salawat sebulan Rabiul Awal itu 1.500.000. Tapi kita bagi ke keluarga. Keluarga kamu ada berapa? Ya udah 1.000, 1.000, 1.000 nanti setoran. Kalau sudah setoran, kalau sudah setoran. Kalau bisa ibu juga cari sebabnya, beli tasbih. Tasbih yang ada hitungannya boleh, yang pakai kayu boleh, yang pakai ini boleh. Jadi sebab pokoknya. Sebab kalau bisa cari sebab agar kita bisa bersolawat. Kalau kita jangan terpengaruh dengan bilangan juga, ganti sekarang. Kalau memang sibuk dengan bilangan 4.444, pokoknya saya waktukan 1 jam saya baca salawat. Banyak, nggak usah dihitung lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak usah pakai hitungan lagi. Pokoknya sejam sebelum tidur saya baca salawat. 15 menit sebelum tidur atau 15 menit sebelum sholat, 15 menit setelah sholat, itu sudah banyak, ya teman bu. Karena ingat, usahakan salawatnya salawat yang berkualitas. Salawat yang berkualitas adalah salawat yang ketika baca, yang ketika membacanya, yang ada di dalam hatinya adalah Nabi Muhammad yang selalu ingat dengan umatnya. Nabi Muhammad yang selalu menangisi umatnya. Nabi Muhammad yang sangat baik dengan orang yang mendzalimnya. Bukan kertas yang ada di tulisan ini salawatnya kayak gini, kemudian ini diperintahkan oleh Ustadz A dan seterusnya. Maka yang ketiga adalah agendakan untuk bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat agar kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad, yaitu membiasakan di rumah kita itu obrolan adalah sekitar Nabi Muhammad, seputar Nabi Muhammad. Kalau bisa mulai dari hal yang ringan, mengikuti sunnah Nabi. Cara kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Kemudian naik kendaraan itu adalah kalau bisa baca doa perjalanan. Jadi meskipun ibunya bodoh tapi cerdas. Gimana? Cerdas mengenalkan kepada Nabi. Tiba-tiba ibunya tuh ngomong, "Nah, kamu hafal naik doa naik kendaraan enggak?" "Enggak hafal." "Terus gimana, Mi?" "Coba nanti nanya ya, besok kan hari Kamis. Nanya ya ke guru doa naik kendaraan itu gimana gitu kan. Karena ibu gak hafal, ibu juga gak bisa baca." "Ya sudah, Bu. Saya dapat hadiah enggak?" "Dapat, nanti dikasih apel yang gede." "Kasih apel nih." Benar, ibunya beli apel, apel anaknya itu langsung besoknya itu langsung. Jam pertama saking pengennya dapat hadiah, jam pertama tuh pelajaran matematika. Tiba-tiba saya tanya jawab, bagian tanya jawab. "Ada yang nanya enggak?" Tiba-tiba anaknya nanya, "Bu, Pak, saya nanya, Pak. Ada apa?" "Saya mau nanya tapi di luar tema." "Apa?" "Doa naik kendaraan hafal enggak?" "Gimana, Pak, doanya?" Guru matematika kan enggak pernah baca doa, enggak hafal. Akhirnya gurunya cerdas. "Kamu tuh doa naik kendaraannya enggak hafal. Dia bisa mau ke belakang dulu." Ke belakang tuh bukan ke kamar mandi, ternyata nyari guru agama ke kantor. Di kantor, ini guru agama, "Pak Ustaz, punten, doa naik kendaraan gimana ya? Yang pendek aja, jangan yang panjang-panjang, saya gak hafal yang panjang tuh." "Ini, subhanallah, sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Ditulis, saya gak hafal. Benar, sama guru agama ditulisin, "Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." "Ya, makasih ya." "Kasih." Akhirnya benar, supaya perjalanan baru. "Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Terus sampai ke kelas. Udah di kelas pun belum hafal. Akhirnya, "Mana tadi yang nanya?" "Ini saya yang nanya, Pak." "Ya udah, itu ditulis, jangan dibuat tulisannya. Lihat, Bu, tulisannya benar ditulis sama sang murid ini." Kemudian dibawa ke rumah, dikasih apel. Setelah dikasih apel, ibunya ngomong, "Ini, Bu, tulisannya." ibu kan gak bisa baca. Masa ibu kan sekolah tahun 40-an gak bisa baca Al-Quran. Jadi gimana? Ya anak yang baca, pokoknya ada yang baca. Ya udah benar, anaknya baca bu. Anaknya benar baca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus ulang-ulang, lihat bu, ibunya cerdas, kenalkan kepada Nabi Muhammad. Doa, makanya doa-doa itu bu, kalau emang ibu gak hafal, pokoknya ibu rajin ngelatih di rumah tuh seputar Nabi Muhammad. Jangan obrolannya itu suruh dikit-dikit artis, cerainya taruh sekian, ini yang baru cerai sekian, kemudian macam-macam. Tapi yang diobrolkan adalah seputar Nabi Muhammad, hingga tertanam di anak itu, dia selalu pengen. Pokoknya bu, kalau Nabi Muhammad itu makan pakai tangan kanan bu, tapi makanya itu sambil duduk itu adalah sunnah. Kalau minum pun sunnahnya pakai tangan kanan sambil duduk, jangan sambil lari bu, itu sunnah. Makanya kata guru kami, kalau memang minumnya pakai tangan kiri karena sekotor, tapi minta maaf kepada Rasul, ya Rasulullah, aku mohon maaf ya Rasul, aku minta ampun kepadamu ya Allah, sungguh aku tidak bisa mengikuti. Sebab sahabat Nabi itu masya Allah, gak mau makan buah semangka, gak mau makan buah semangka. Setelah diteliti sebabnya, kenapa? Karena gak tahu dari mana makan buah semangka ini memulainya. Saking pengennya ngikuti Nabi Muhammad, dibicarakan terus. Makanya kalau minum pakai tangan kiri, tegur, dan tegurnya, nak minumnya pakai tangan kanan, itu sunnahnya Nabi Muhammad. Kami tuh pernah bu, ditegur, kami gak akan minum pakai tangan kiri waktu itu. Saya ingat aja teguran dari Buya itu, Buya itu sangat peka. Suatu ketika kami hadiri maulid Nabi yang ada di Benda. Tiba-tiba kita makan bareng, Buya itu sama para habaib, kalau kita sama teman kita, santri, sama satunya tamu, sama ada lagi tamu situ. Suatu kita tangan saya itu kotor, karena saya makan pada anak-anak. Tiba-tiba saya tuh ngambil gelas, saking ngingetinnya bu ya, masa kalau minum sini, kalau memang tangan lu kotor didorong, diingatkan sunnahnya kayak gitu. Jadi kalau minum tuh ini itu bu, kalau kotor ini kan pakai tangan kiri, kotor misalkan tangan kanannya kotor, masa gini ya bu, melanggar sunnah Nabi Muhammad tapi didorong gini, masih pengen pakai tangan kanan. Nah, kalau ini bersih baru gini. Saking diajarkannya sunnah-sunnah yang mulia, hingga kami itu ingat aja yang teguran dari beliau itu. Suatu ketika saya bawa gelas dalam keadaan berdiri. Dikira bu ya, saya itu mau minum sambil berdiri. Saya mau, masa ijlis? Minumnya duduk. Sunnah Nabi Muhammad. Terus hingga anak gak sholat qobliyah pun ditegur. Sholat qobliyah sama sholat ba'diyah cepet adalah sholat qobliyah. Diingetin terus, sunnah-sunnah yang kecil pun diingetin. Dan untuk memulai bu, memang harus dari yang kecil-kecil dulu sebelum yang gede. Jangan mungkin kita infak kemana, kemudian sodako kemana, membuat perayaan, kemudian yang terakhir, agar kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad, yang terakhir adalah khidmah dengan umat Nabi Muhammad. Jadi ngadain pengajian seperti ini adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad, dan ini yang akan menjadikan kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad, dan ini yang menjadikan kita semakin dekat dengan Nabi. Kalau kita sering mengamalkan yang lima hal ini, yang terakhir adalah khidmah dengan umat Nabi Muhammad. Ngadain pengajian ya memang khidmah untuk umat, yang ditolong adalah umatnya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kami ulang, yang pertama berdoa, yang kedua adalah membaca sejarah Nabi Muhammad, yang ketiga adalah bersolawat, yang keempat adalah membiasakan obrolan seputar Nabi Muhammad, kemudian yang kelima adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadai pengajian sehingga maulidan kayak gini tuh bu, tidak terlepas dari lima hal ini. Maulidan, yang pertama berdoa sama Allah agar diberikan kepada kecintaan. Yang kedua adalah membaca sejarah Nabi Muhammad. Sebab kumpulan kayak gini tuh bu, yang kumpulan memang ada yang baca maulidnya pakai bahasa Arab, tapi memang ada menjelaskan sedikit-sedikit bicara masalah Nabi Muhammad, sehingga dibacakan sejarah Nabi Muhammad. Yang ketiga di dalam kumpulan kayak gini maulidan itu adalah yaitu ada yang namanya berselawat. Kemudian yang keempat adalah di situ ada yang dibicarakan masalah Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima di situ adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Maka agendakan, kita bisa rutinkan. Sebab ada orang tuh malas menghadiri acara semacam ini. Ada orang tidak senang, ada orang membenci acara seperti ini. Dan usahakan bawa sebanyak mungkin, Bu, orang untuk bisa hadiri pengajian seperti ini. Jangan hanya di bulan Muli saja. Kalau memang di sini ada pengajian sama Ustaz Syekh Abu Hanifah, kemudian ada Ustaz Ahmad Tauhid, hadiri pengajian seperti itu dan utamakan, Bu. Tidak akan mengurangi rezekinya Ibu gara-gara hadir pengajian. Misalkan hadir pengajian gara-gara pengajian tiba-tiba, waduh, saya habis dapat 50.000 enggak dapat, akan diganti di kesempatan yang lain. Biasanya kan orang cenderung melembur, kan, Bu. Melembur itu kan biasanya digunakan, melembur itu biasanya digunakan untuk cari duit tambahan. Tapi kalau orang cerdas, saya ngelembur liburan itu saya gunakan untuk hadiri pengajian. Sebab rezeki itu sudah jatah. Kalau memang hari ini dapat 50.000, melembur dapat 100.000, bisa aja anaknya sakit, duitnya jadi ke dokter, kemudian utangnya numpuk, dan lain sebagainya. Bisa aja kalau sudah jatahnya 50.000, ya 50.000, gak akan mengenai rezeki gara-gara hadiri pengajian. Sehingga berapa banyak, Bu, di Al-Bahjah itu, Bu, ada orang rutin hadir pengajian Ahad pagi, Sabtu pagi. Itu kan waktu sebenarnya, pagi-paginya waktu buat jualan, sudah paling rasanya jualan di hari Ahad. Tapi pun saya akan pangkas ini untuk saya bisa hadir pengajian untuk semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja yang dapat kami hadirkan, dan kami tentunya mohon maaf untuk kesempurnaan majlis pada saat ini. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhdulna, wa akrimna wa la tuhinna, wa afina la tumridna, wa athirna tusir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma abdina bil ilmi wa zina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan cinta yang sesungguhnya, ya Allah. Dan cintakan kami, ya Allah, kepada yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Rindukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang ada di hati kami, ya Allah. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, yang menemani kami di saat kami dicabut nyawa, ya Allah. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, yang menemani kami di alam barzah, ya Allah. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, yang menemani kami di padang mahsyar, ya Allah. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, yang memancing kami, ya Allah, membawa kami ke telaga Kausar, ya Allah, meminumkan air dari telaga Kausar, ya Allah, sehingga kami tidak haus lagi, ya Allah. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, yang membimbing kami melewati jembatan Siratal Mustaqim, ya Allah. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, yang menjadikan bersama kami di surga Firdaus, ya Allah, sehingga kami senantiasa bisa memandangmu setiap saat, kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang hadir yungguh, ya Allah, kami yang sering hadir, ya Allah, kami sering hadir di tempat pengajian, mengerti akan syariat, ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Akan tetapi kami sering meledor, ya Allah, kurang sambung hati dengan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Maka jadikan saat ini, ya Allah, kami semakin sambung hati dengan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan ya Allah, yang kami tinggal di rumah kami, ada istri kami, ada anak kami, ya Allah, ada saudara kami, ada orang tua kami, ada guru-guru kami, ya Allah. Rindukan mereka, ya Allah, kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Rindukan kepada mereka, kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan menghadir tempat mulia semacam ini, ya Allah. Dan ya Allah, sebagaimana Allah kumpulkan jasad kami di tempat yang mulia ini, ya Allah, kumpulkan hati kami cinta karenamu, ya Allah. Sungguh, ya Allah, yang saling mencintai karenamu akan dapatkan tempat yang khusus, naungan yang khusus, ya Allah, bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan ya Allah, berikan kekasihmu Nabi Muhammad ampun di dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa mata-mata, ampuni dosa kami ya Allah. Sungguh ya Allah, mata kami pernah digunakan yang haram, tangan kami pun pernah digunakan yang haram, kaki kami pun pernah digunakan yang haram ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa orang yang pernah berbuat baik kepada kami dan beri keikhlasan kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Dan ya Allah, ampuni dosa orang yang pernah zalim kepada kami ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah zina, jauhkan dari kami mukadimah zina ya Allah, dan jauhkan dari kami membicarakan zina ya Allah, dan bencikan kepada kami zina ya Allah. Dan jika ada di antara kami, ada di antara yang hadir di tempat ini ya Allah, atau di antara saudara kami ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah, dan tutup aibnya ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, jauhkan dari kami meninggalkan salat ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah meninggalkan salat, jadikan detik ini saat ini ahli salat ya Allah. Kami tidak rela saudara kami meninggalkan salat ya Allah. Jauhkan dari kami durhaka dengan orang tua kami ya Allah. Jauhkan dari kami dengki, jauhkan dari kami riya, jauhkan dari kami ujub, jauhkan dari kami sombong, jauhkan dari kami berbagai macam penyakit hati ya Allah. Jauhkan dari kami minum-minuman keras ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, cukup beri kesembuhan. Ada yang punya hutang, mudahkan bayar hutangnya ya Allah. Ada yang sempit rezekinya, lapangkan ya Allah rezekinya dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridha-Mu ya Allah. Dan jika yang hadir di tempat ini ada orang kaya ya Allah, jadikan orang kaya yang berani berjuang untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jika ada yang hadir di tempat ini ya Allah, ada yang pengen cepat menikah ya Allah, dan memang sudah waktunya untuk menikah ya Allah, kirimkan kepada mereka pasangan yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Anak kami yang nomor satu, anak kami yang nomor dua, anak kami yang nomor tiga, anak kami yang nomor empat, anak kami yang nomor lima, dan seterusnya ya Allah. Jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami, dan jadikan anak-anak kami yang bisa berbakti kepada kami. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti dengan orang tua kami ya Allah. Jadikan kami Allah murid yang senantiasa patuh dengan guru kami ya Allah, agar kami mudah melaksanakan ya Allah nasihat-nasihat guru-guru kami ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur guru kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur orang tua kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur saudara kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ya Allah, ciptakan keindahan di rumah tangga kami, di rumah tangga orang tua kami, di rumah tangga guru-guru kami, sebagai mukadimah keindahan di akhirat nanti bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan tambah kecintaan kami kepada pasangan kami, jangan kurangi cinta ini ya Allah. Takut kami zalim dengan pasangan kami ya Allah. Dan tutup aib saudara kami di depan mata kami agar kami bisa memuliakannya. Tutup aib guru-guru kami di depan mata kami agar kami bisa memuliakannya ya Allah. Dan ya Allah, tutup aib tetangga kami di depan mata kami agar kami bisa memuliakannya. Dan bukakan aib kami di depan mata kami agar kami bisa tahu kekurangan kami, dan berikan kepada kami kemampuan untuk minta ampun kepada-Mu ya Allah, untuk minta ampun kepada-Mu ya Allah. Dan ya Allah, kelak ya Allah setelah panjang umur, jika Kau akan mencabut nyawa kami, berikan kepada kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat mulia agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Isra al-Fatiha. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.